Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min syarri asyayatin wa syarri nafsi wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa safi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ya rabbana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa a'inna ala tathhiri qulubina wa tazkiyati anfusina wa a'inna ala tarkil ma'siyati wa a'inna ala ta'atika. Allahumma ya rabbana balligh maqasidana wa ballighna ridhaka innaka anta ala kulli shay'in qadir. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, saudara atau orang tua kami, bapak ibu kami, saudara saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Pada pertemuan yang lalu kita dengan Imam Ghazali dibimbing, diberi tahu tentang bermacam-macam hal yang menjadikan kita itu terhambat untuk sampai kepada keridhaan Allah. Sementara keridhaan Allah adalah tujuan utama kita. Akan tapi di situ ada kesombongan, ada kedengkian, ada bermacam-macam penyakit yang ada di hati. Jika ada di hati seorang hamba, maka dengan penyakit tersebut seorang hamba tidak akan sampai kepada Allah dan akan terhalang serta terhenti perjalanannya menuju Allah, sehingga yang ditemui adalah kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Dan juga Imam Ghazali mengingatkan tentang dunia, yang mau tidak mau kita berurusan dengan dunia. Akan tapi Imam Ghazali mengingatkan kita agar jangan sampai dunia itu masuk ke hati kita. Boleh seseorang memiliki dunia, dan hendaknya dunia ada di tangan kita. Dunia ada di lahir kita, tidak masuk ke hati kita. Dan begitu mengerikannya urusan dunia itu. Tapi bagi siapapun yang telah menjadikan dunia adalah di lahirnya, tidak masuk ke dalam hatinya, biarpun mereka memiliki harta yang sangat banyak, tidak akan merusak dirinya. Ia adalah tetap orang yang dekat kepada Allah. Ia tetap mengutamakan ibadah. Bahkan dunia yang ada di tangannya akan dijadikan sebagai sarana untuk sampai kepada Allah dengan memperbanyak sedekah, infak, memberikan bantuan kepada yang membutuhkannya. Akan tapi jika dunia menguasai hatinya, biarpun itu barang kecil, dunia yang sangat sedikit pun ternyata merusak semuanya. Sudah selesai kita dengan urusan dunia, tapi pun demikian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengingatkan dengan siapa yang tinggal di dunia itu urusan kita dengan manusia, yang kita harus waspada dan hati-hati. Karena banyak di antara kita ini juga terhenti atau terhalang sampai kepada Allah karena urusan manusia. Termasuk manusia yang ada di rumah kita. Mungkin seorang istri menjadi penghalang kita sampai kepada Allah. Seorang suami menjadi penghalang untuk kita sampai kepada Allah. Bahkan tidak sedikit dari hamba Allah yang punya anak, ternyata nerakanya dibuat oleh anaknya sendiri. mungkin juga seorang pembantu menjerumuskan tuannya untuk masuk neraka jahanam. Maka berurusan dengan sesama manusia harus super hati-hati kita. Kalau kita salah bergaul, maka menjadilah kita ahli neraka. Yang menikah dengan seorang wanita harus bisa menghargai, menghormati, memuliakan dan menghantarkan mereka kepada keselamatan. Sebab jika seorang istri tidak selamat, ia akan menuntut agar suaminya pun juga diseret ke neraka jahanam. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sebab seorang suami bertanggung jawab atas istrinya dan anak-anaknya. Mereka punya kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya. Begitu juga seorang istri yang membiarkan suaminya melakukan kehinaan, kenistaan, kemaksiatan, maka seorang istri pun kelak akan dituntut. Seorang suami tidak terima kalau masuk neraka sendirian, istri yang pun dibawa. Begitu juga anak, begitu juga anak yang ada di rumah kita yang selama ini mungkin ditimang oleh seorang ibunda, disusui, dimanja dan disayang, akan tapi ternyata hanya sayang di dunia, tidak diarahkan kepada kemuliaan, maka anak itu pun tidak ingat susuan ibundanya. Yang dilakukan seorang anak adalah menuntut bapak ibundanya untuk masuk ke neraka, karena sang anak tidak kenal kemuliaan, tidak kenal agama, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali di sini mengatakan, kalau kita urusan manusia repot, bahkan termasuk anak yang katanya kita sayang pun belum tentu mereka memberikan kasih sayang sebagai balasannya untuk kita. Sehingga dalam kebaikan jangan mengandalkan kebaikan anak, kebaikanmu sendiri yang harus kau bangun dan kau buat selagi engkau masih hidup. Dan memang kita selalu berharap dan memohon kepada Allah semoga anak kita sebagai anak soleh yang bisa mendoakan kita, yang termasuk buah dari kita, sehingga kebaikan-kebaikan yang dilakukan anak akan sampai kepada kita. Akan tapi anak adalah tetap bukan kita, kita adalah kita. Alangkah banyaknya anak yang diharap ternyata keluar. Sayyidina Nuh alaihissalam mempunyai Kan'am, mendidik dengan benar bisa saja lepas dan dia tidak akan bermanfaat untuk kita. Anak sendiri alangkah banyaknya. Makanya kalau pengen selamat jangan mengandalkan urusan anak. Memang anak harus dididik sebagai kewajiban kita. Anak harus dididik dengan benar tanggung jawab kita di hadapan Allah. Jangan salah mendidik anak. Akan tapi mungkin ada seorang yang sudah mendidik anaknya dengan benar, diarahkan dengan benar, dimasukkan lingkungan yang benar, tapi masih saja bejat dan salah, maka ketahuilah itu sudah lepas, tidak dituntut oleh Allah, tapi yang jelas tidak bermanfaat sang anak untuknya. Dan mungkin apapun yang kita tinggalkan untuk anak, belum tentu sang anak mau bersedekah, berinfak untuk kita. Maka dari itu urusan infak, sedekah, berbuat baik, jangan ngandalkan anak. Tidak perlu kita menanti anakku, nanti kau berbuat baik untukku. Iya, kita menghimbau, menganjurkan dan seterusnya. Akan tapi belum tentu sang anak menjalankan tugas-tugas itu semuanya. Maka jangan sampai kita menggantungkan kepada anak. Kita sekarang, aku harus berbuat baik. Pun sambil mendidik anak-anak kita agar bisa menjadi anak-anak yang terus bisa melakukan kebaikan, yang sehingga kebaikan itu pun juga nyampe kepada orang tuanya. Kemudian Imam Ghazali mengingatkan, begitulah manusia, sehingga jangan sampai kita terlalu berharap kepada apa yang dilakukan oleh orang untuk kita, tapi kita hendaknya mempersiapkan diri kita dengan amal kita. Bahkan Imam Ghazali menghimbau ini sampai katakan, qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darami ila anqal. Hendaknya kita banyak watarakta mukhalatatahum, banyak mengurangi bergaul banyak dengan manusia. Subhanallah. Bergaul banyak dengan manusia hendaknya kita kurangi. Kita tinggalkan. Illa fima la budda laka minhu, kecuali memang engkau bergaul dengan mereka itu sebuah keharusan. Mungkin kita harus mencari nafkah jual beli, kita harus dagang jual beli. Kalau memang tidak butuh, enggak perlu kita. Jangan sampai kita iseng duduk dengan orang tanpa ada niat baik, itu saja intinya. Maka jangan sampai kita membuat perkumpulan atau pertemuan kecuali sudah kita rencanakan pertemuan dan perkumpulan ini untuk Allah. Kalau tidak untuk itu, percuma. Enggak ada ini perlunya kita duduk di gardu di perempatan jalan tanpa ada kejelasan. Kalau kita punya maksud, ngapain kamu duduk di situ? Aku ingin mengingatkan sahabatku, saudaraku. Aku ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. Oke. Tapi kalau tanpa itu semuanya, jangan dilakukan itu semuanya. Kata Imam Ghazali. Dan hendaknya perkumpulan kita itu tantafi'u bi khairihim, kita bisa mengambil kebaikan yang mereka miliki untuk kita sehingga bermanfaat untuk kita. Wa tajtanibu, dan engkau bisa menghindari min durrihim, dari bahaya yang ditimbulkan oleh mereka. Kalau seandainya kita menduga kalau kumpul dengan seseorang menjadikan madarat, membahayakan kita khususnya urusan akhirat, maka hendaknya kita sadar dan segera meninggalkan pergaulan dengan mereka. Dan hendaknya wa taj'alu, dan hendaknya engkau menjadikan, kata Imam Ghazali, suhbataka, perkawananmu itu adalah liman, khusus kepada yang la tahsyaru fi suhbatihi, yang kau tidak akan rugi di dalam bergaul dengannya. Wala tandamu ala khidmatihi, dan engkau tidak bakal menyesal sampai kapanpun di saat engkau berkhidmah kepadanya. Dan hendaknya engkau jadikan unsaka, kesenanganmu adalah ini, bikitabihi, dengan membaca kitabnya, maksudnya hanya kepada Allah. Hendaknya kau jadikan kesenanganmu dalam bergaul itu hanya dengan Allah. Merasa dirinya dengan Allah, merasakan dirinya dikontrol oleh Allah, menyadari kalau dirinya adalah mendapatkan kekuatan, kekayaan semuanya dari Allah. Kemudian kesenangannya adalah baca kitab-kitab Allah. Wa mulazamatika iyyahu, senantiasa dengan kitab-kitab Allah. Fayakunu laka, maka jika engkau memilih yang demikian, manusia kamu batasi dengan batasan yang Masya Allah, harus hati-hati. Diseleksi kita bergaul dengan siapa. Kemudian setelah itu engkau lebih banyak konsentrasi untuk berurusan dengan yakni Allah, yakni syariat Allah, perintah Allah, Al-Quran, kitab Allah yang diturunkan oleh Allah. Fayakunu laka birkil halin wa tarum minhu kulla jamilin, maka fayakunu laka bikulli halin, maka dengan demikian jika engkau sudah selalu dengan Allah, maka engkau akan berusaha setiap keadaan engkau bersama Allah SWT. Wa tara minhu kulla jamilin, sehingga kau bisa melihat dari Allah segala kebaikan. Wa ifdalin, kemurahan Allah bihi. Wa tajidu, dan kau akan mendapatkan Allah inda kulli naibatin, di setiap adanya musibah. Fid dunya wal akhirati, dunia akhirat. Akhirnya apa? Selagi kita bergantung pada Allah di dunia, di saat kita mendapatkan musibah, Allah akan menolong. Dan di akhirat pun ternyata Allah juga akan berikan pertolongan. Kapan itu? Di saat kita selalu bergantung kepada Allah, senang dengan kitab Allah, dikit-dikit Allah, Allah, Allah. Kama qala alaihissalam, seperti yang disabdakan Nabi, ihfadillah tajidhu haitu tajahta. Hendaknya engkau menjaga Allah. Maksudnya menjaga Allah apa? Kau jadikan dirimu dengan Allah. Dirimu dengan Allah. Tidak ada sesaat berlalu kecuali kita ingat Allah. Hubungkan semuanya dengan Allah. Sehingga ini adalah ibadahnya orang istimewa. Tidak terlihat sholat, tidak terlihat rukuk, tidak terlihat dia melakukan sujud, tidak terlihat dia melakukan rukuk, akan tapi ternyata dia orang yang tidak pernah pisah dengan Allah. Dalam keadaan apapun, qiyama wa qu'uda, dalam berdiri, duduk, wa ala junubihim, saya dikatakan, dalam keadaan baring pun yang diingat Allah. Dan ada hamba semacam ini, dikit-dikit Allah, Allah, Allah. Susah baginya untuk melakukan kemaksiatan, sehingga semua langkahnya menjadi langkah ibadah. Jadi kalau kita terus Allah, Allah, Allah, maka haitu tajahta, kemanapun kau pergi, Allah. Sehingga kita di saat tidak bepergian membaca doa bepergian, di sepanjang perjalanan kita tidak akan komentar kecuali yang menambah keimanan kita. Ini kita tidak akan menjadi orang iseng. Luar biasa. Dan ini hamba semacam ini ada. Sepanjang perjalanan kalau melihat sesuatu yang indah, yang diingat adalah Allah. Mungkin melihat gunung menjulang tinggi dengan keindahannya. Melihat mentari pagi dengan cerah serta kesejukannya, itu akan menjadikan dia bersyukur dan terus setiap melihat sesuatu yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu istimewa ini. Nah ini yang diinginkan oleh Imam Ghazali, sampai derajat kita itu seperti itu, merasa dengan Allah terus. Merasa dengan Allah terus. Kemudian wa'alimta, dan setelah engkau tahu, wa'alimta dan kau tahu anda syaitona, sungguhnya syaitan itu khabithun, keji, kotor, jahat. Keji, kotor, jahat. Kotor, keji, jahat. Kerjaannya mengganggu hamba-hamba Allah ini. Qad tajarrada, dan dia telah mengkhususkan dirinya, enggak mau yang lainnya. Mengkhususkan dirinya limu'adatika, untuk memusuhimu. Agar engkau keluar dari jalur kemuliaan. Itu setan. Setan itu kerjaannya kayak begitu. Setan itu kerjaannya adalah bagaimana menjadikan kita ini adalah keluar dari jalur Allah untuk menjadi kawannya. Menjadi kawannya untuk masuk neraka. Ini adalah kerjaan setan. Fasta'id bi rabbika, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mengalahkan setan, bukan kita caci maki dan diolok. Kalau setan kita olok, tambah gede dia. Misalnya kita caci maki, kamu setan, setan, setan, setan, dia tambah gede. Tapi di saat kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir, mengecil. Kita berzikir mengecil, mengecil sampai tidak bisa berkutik. Astaghfirullah billah bi rabbik. Mintalah kau perlindungan dengan Tuhanmu Al-Qadir yang Maha Kuasa. Al-Qahir yang menundukkan siapapun. Min hadzal kalbil la'in, dari binatang yang terkutuk ini. Ini yang namanya anjing apa-apa, yang namanya syaitan itu seperti anjing yang terkutuk. Artinya sesuatu yang busuk memang. Wala taghful an makayidi, dan kamu jangan lengah, jangan kau terlena dengan tipu dayanya syaitan. Yang kalau kita bicara tentang madakhil syaitan, cara masuk syaitan kepada kita itu ada bermacam-macam, sampai dikatakan ada pintu, 7 pintu, dan setiap pintu ada 7 pintu lagi, sampai dikatakan 7 pintu lagi, dan begitu seterusnya. Setan itu dahsyat kalau pengen menjerumuskan manusia, enggak cukup. Dia menghentikan kamu jangan beribadah, setelah orang itu memaksa ibadah, malah disuruh soleh setan, ibadahlah. Kemudian masuk pintu lagi-lagi yang namanya pintu riya. Setelah pintu riya enggak berhasil, malah di pintu ujub. Setelah pintu ujub enggak berhasil, nanti menjadi pintu yang lain seperti buru-buru beribadah. Sampai setelah itu derajat yang apa ada nama pintu yang lainnya, seperti diantaranya menjadi ngentengin urusan dengan Allah, sehingga ibadahnya jadi ibadah tanpa ada dirasakan khusyuan. Setelah sudah enggak khusyuk, merasa enggak butuh kepada Allah, enggak butuh, pelan-pelan akhirnya balik lagi nol, seperti orang enggak pernah ibadah. Muter nanti itu setan. Coba ada orang menjalani keistiqomahan dengan rajin, pertama rajin sholat, tapi setelah mulai lemah, sholat yang penting jalankan. Tahajud, enggak sadar, sholat, enggak ada kekhusyukan. Setelah itu kalau sudah tidak ada khusyuk, balik lagi nol. Oh itu setan, enggak mau berhenti, kita tidak ibadah, sampai di saat kita ibadah, setan terus menggoda kita. Jadi pintu setan seperti itu. Wabasayidhi, dan jeratan-jeratan setan, awas. Fatatrudahu, dan hendaknya kau tolak itu setan. Bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kita harus punya zikir rutin di setiap hari yang kita baca. Apakah itu baca Ratibul Haddad, Ratibul Atos, atau yang kita sering berikan dengan namanya Al-Wirdul Fatih. Yang ringan-ringan, yang penting setiap hari kita harus punya zikir yang rutin untuk mengusir setan. Untuk mengusir sesuatu yang tidak terlihat, yang menjadikan kita was-was. Dan karena setan selalu tidak pernah berhenti untuk menggoda kita, karena dia ngerti, dia tidak punya surga, dia tidak akan bisa masuk surga, maka karena dia tahu tidak akan masuk surga, maka dia akan menggoda mencari kawan sebanyak-banyaknya dari bangsa manusia. Jadi permusuhan lama ini dengan Sayyidina Adam alaihissalam. Wala ta'ba'anna bidzalik, awas jangan sekali-kali kau peduli dengan godaan setan. Jangan tertipu dengan godaan setan. Fa innahu yasirun, maka sesungguhnya menolak setan itu enteng, yasirun, kecil. Idza dhaharat minka 'azimatun, asalkan padamu tampak semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah secara serius, ingat Allah, maka godaan setan itu adalah kecil. Dan dikatakan godaan setan kecil, dhaifa, ringan. Asalkan kau punya azimatur rijal, semangatnya orang-orang rijal, orang-orang besar yang berzikir khusyuk kepada Allah, setan jauh gak akan mengganggu kita. Wa innahu kama qala Allah Ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu laysa lahu, sesungguhnya tidak ada bagi setan itu sultan, kemampuan dan kekuasaan untuk menggoda, alal ladzina amanu, bagi orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang sambung kepada Allah, tawakal kepada Allah, berzikir kepada Allah, ingat Allah, setan menjauh, enggak berani itu semuanya. Tapi kalau kita jarang dekat kepada Allah, zikir jarang, maksiat terus jalan, setan dekat. Walaqad sadaqa Abu Hazim, telah benar Abu Hazim, qala, berkata, mad dunya wa ma iblis, apa itu dunia dan apa itu iblis? Amad dunya, adapun dunia yang sudah disebutkan tadi, yang mengrusak kita kalau kita tidak hati-hati dalam urusan dengan dunia. Amad dunya fa ma madha minha fa hulmun. Dunia yang sudah berlalu adalah seperti khayalan mimpi, sudah berlalu. Yang berlalu seperti mimpi. Namanya berlalu. Yang pernah kita miliki lalu sirna, dan semuanya bakal berlalu. Ternyata dunia ini, kalau kita mati sudah akan kita tinggalkan semuanya. Kemegahan sebuah gedung tidak berarti bagi orang yang sudah menjadi mayat. Dia tidak bisa menikmati itu semuanya. Adapun mama bagi, adapun yang tersisa, fa'amani, yang sudah berlalu, dunia yang sudah hilang, yang kita gunakan, hilang berlalu itu semuanya. Mungkin kita kemarin punya duit 1 juta, sekarang hilang, mana itu? Dan yang tersisa ini, itu pun belum tentu kita bisa menikmati semuanya. Amani, angan-angan, kita punya duit 10 juta, apakah pasti dengan 10 juta itu kita bisa menikmatinya? Belum tentu. Mungkin hilang, mungkin ini dan sebagainya, mungkin untuk berobat, mungkin Masya Allah, mungkin dicuri orang, mungkin. Gak bisa memastikan kita bakal bisa menggunakan itu semuanya. Dan itulah keadaan dunia, yang berlalu adalah seperti mimpi, begitu saja, gak ada rasanya setelah karena berlalu. Dan yang masih ada pun ternyata kita tidak bisa memastikan kalau kita bisa menggunakannya. Wa ma syaitan, ada pun syaitan, fa wallahi, demi Allah, laqad uti fa ma nafa. Setan itu demi Allah, dipatuhi gak ada manfaatnya. Kalau patuh sama setan enggak ada manfaat. Walaqad usi fama dharra. Dan di saat dimaksud dilanggar pun tidak membahayakan. Itulah setan. Jadi setan itu kita patuhi enggak ada manfaatnya. Kalau kita langgar tidak akan ada bahayanya. Jadi jangan khawatir melanggar setan. Diikuti enggak ada manfaat. Apa ngikuti setan enggak ada manfaatnya, dan di saat kita langgar setan pun ternyata tidak membahayakan apapun. Ya, ini peringatan dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, agar kita ini biasa melawan seruan setan, bisikan setan, waswas setan yang selalu mengajak orang untuk melakukan kejahatan. Dan ingat setan, Masya Allah. Dan kalau sudah orang kena godaan setan, biasanya ada komunikasi setan itu adalah dengan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, sehingga disambung nanti oleh Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu ini, wa 'alimta jahalat hadhin nafs, dan engkau tahu tentang dungunya kita punya nafsu ini. Sudah tahu itu setan itu musuh kita, tak tanya oleh nafsu diajak bersekongkol, ya. Padahal kita tahu itu musuh, tapi bersekongkol. Hawa nafsu bersekongkol dengan setan, sehingga melakukan keharaman. Setan menggoda, hawa nafsu menyambut untuk menghancurkan diri kita sendiri. Wajimaha, dan kau tahu tentang kebrutalan hawa nafsu, ilama yadurruha, selalu melakukan sesuatu membahayakan diri. Dengan hawa nafsu orang itu melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Kemaksiatan akan menjadikan dia sengsara, kalau tidak di dunia akan ditemui nanti kesengsaraan itu di akhirat. Itu kan seruan hawa nafsu, innan nafsa la amaratun bisu, yang namanya nafsu akan selalu mengajak kepada kehinaan, kemaksiatan, kerendahan, dosa-dosa di akhirat nanti. Sehingga ada musibah ditemukan di dunia sebelum di akhirat. Itu nafsu, hawa nafsu. Nah, kita sudah tahu begitulah hawa nafsu. wa yuhlikuha, menghancurkan kehancuran dengan hawa nafsu. Jadi persekongkolan antara setan dengan nafsu itu hebat. Persekongkolan, setan susah masuk ke dalam diri kita kecuali di saat mereka sudah punya calling khusus dengan hawa nafsu. Sehingga kadang yang dibisikkan oleh setan itu disenangi oleh hawa nafsu. Mengajak melihat yang haram, ngambil yang haram. Sehingga kadang akal pun tidak berguna. Yang dipahami oleh syariat tidak berguna, ngerti itu haram. Ayo. Itu haram, melihat aurat haram. Ngerti yang belajar kok. Aurat haram, enggak boleh saya lihat itu. Cuma toleh kiri kanan enggak ada orang, kata setan, enggak ada orang. Setelah di kiri kanan enggak ada orang, kata hawa nafsu, asik tuh lihat. Gayung bersambut antara setan dengan hawa nafsu, lihatlah kita aurat. Dan begitu terus komunikasi antara hawa nafsu dengan syaitan. Wanadarta ilaiha rahmatan laha, dan hendaknya kau melihat kepada hawa nafsu dengan kasih sayang, nadhral uqala, seperti pandangannya orang-orang yang cerdas, wal ulama, para ulama, alladzina yang duruna, yang selalu melihat fil awaqibi, akibatnya. Jadi di saat para ulama itu melihat setan, hawa nafsu, selalu ingat akibatnya nanti. Setan mengajariku, mengajakku sengsara nanti di akibatnya di akhirat nanti. Hawa nafsu pun begitu, ammaratu bisu, maka dia waswada. La nadral juhal, jangan sampai kita melihat setan dan hawa nafsu seperti pandangannya orang-orang bodoh. Wasibian, anak-anak kecil. La yang duruna fil hal, yang melihat kepada sekarang aja. Jadi kalau orang anak kecil lihatnya sekarang, enggak ngerti bahayanya nanti, mohon maaf ini termasuk anak kecil yang belum berpikir, atau orang tua yang kayak anak kecil misalnya, dia hanya melihat seneng. Setiap hari lihat di layar iPad milik bapaknya. Dia tidak ngerti kalau masa depannya itu matanya rusak. Matanya rusak. Makanya kami selalu waspada, anak-anak jangan sampai ada anak kecil melihat tablet bapaknya. Sampai kayak mau nyungsep ke layar setiap hari. Dan bapaknya biarkan, astagfirullahaladzim. Zalim itu seorang bapak biarkan anaknya kayak begitu. Itu sayang yang salah. Itu matanya rusak itu nanti. Matanya rusak anak-anak semacam itu. Lah, anak kecil itu yang penting senang dulu, dia enggak mikir awakibnya. Makanya kalau bapak ibunya kayak begitu berarti kayak anak kecil juga. Membiarkan anaknya, na'udzubillah. Zalim itu. Saya merasa cemburu dengan anak-anak kecil yang dibiarkan oleh bapak ibunya. Suatu ketika kita di majelis besar begitu, saya melihat anak kecil di depan kita. Sudah lampunya paling terang itu apa? Layarnya terang, dilihat begitu. Saya berhenti, mohon maaf ibu, boleh saya ingatkan, barangkali manfaat untuk yang lainnya. Ini kasihan sang anak. Sayang yang salah adalah seperti ini. Boleh ibu marah enggak apa-apa, tapi yang penting anak ini selamat. Ibu boleh marah ke saya besok. HP dibiarkan, marahi jangan boleh. Matanya sakit, itu sayang yang salah, bapak yang zalim itu. Ayo. Faham atau tidak mana ini? Saya sayang sama anak-anak kecil itu. Jangan sampai matanya dirusak dengan hadiah oleh bapaknya itu. Kadang bapak enggak bisa, bapak kok ngelarang anaknya saja enggak bisa itu. Apa bapak model apa itu? Harus saya tegaskan di sini. Seorang ibu enggak bisa, atau ibu model apa itu? Jerumus kena anaknya enggak sadar itu. Kenapa saya masuk itu? Ini bab tarbiyah. Saya kadang-kadang melihat zaman sekarang, zaman Masya Allah, ada anak nonton di depan televisi, dibiarkan sama televisi kayak mau masuk ke dalam layar televisi. Ah, bapaknya diem, tidak bisa mengingatkan. Astagfirullah, apa itu pak? Itu juga kesehatan matanya itu. Itu juga harus perhatikan itu. Jangan tanya kepada yang punya laptop sama komputer, kalau perusahaan komputer mengatakan Onda itu sudah ada anti radiasinya. Dia ini kan dia yang jualan alat. Tanya dokter tuh, dokter mata, dokter ini bagaimana mereka? Oh ini kalau HP yang kelas ini gak ada masalah. Siapa bilang gak ada masalah? Karena itu ada sinar. Ini kenapa saya balik ke situ. Anak kecil belum ngerti akibatnya nanti, maka orang tua yang ngarahkan. Minuman coba termasuk, mohon maaf. Ada minuman kemasan, minuman kalengan yang membahayakan, yang kata medis membahayakan. Minuman-minuman yang gula, apa? Ada kaleng, minuman kaleng yang sebetulnya sangat membahayakan. Tidak sebut mereknya, nanti ada bermasalah karena media kita akan disebar kemana-mana. Itu harus tahu, ajari anak untuk minum air putih, minum susu, madu, minuman kalengan itu masya Allah dimanja, itu nyiksa anaknya, ginjalnya kena dan sebagainya. Tolonglah jadi ibu yang benar tuh, jangan hanya senang punya anak saja. Ya, harus keras sedikit begini, kalau enggak ibunya tetap saja lemes-lemes, anaknya kasihan masa depan anaknya. Ini urusan tarbiyah hati kalau ya, karena saya ingat kadang saya menemukan ibu subhanallah enggak bisa dengan anaknya, marahi sesaat saja, nangis, biarin nangis tapi selamat setelah itu, karena ini halus, itu merusak jasad yang sang anak itu. Tonton televisi, minuman, minuman yang ada apa sodanya segala macam yang bercampur macam-macam, jangan dimanja anak dengan minuman yang semacam itu. Sesaat-sesaat itu pun ya, sebaiknya dihindari. Minum yang alami, air putih, air degan, air susu, apalagi susu yang meres sendiri itu, ada beli di Kuningan di mana itu yang asli, lebih sehat. Kita pengen biasakan anak-anak kita semacam itu, masya Allah. Ya cemburu ada sebagian orang tua karena kekayaannya, padahal dia kaya, gak bisa ngelarang anaknya, subhanallah. Ini gak model jadi bapak itu, saya keras sih begini nih, biar sadar. Sadar, anaknya itu loh. Saya sayang kepada anak-anak, mungkin lebih sayang saya daripada bapak-bapak, ayo. Orang anak kecil tidak bisa berpikir tentang akibatnya nanti. Yang tahu dia adalah saat ini senang dan sebagainya. Wala yaftinuna li aghailatil adha, dia tidak ngerti tentang bagaimana bahayanya, akibatnya daripada tadi itu. Bahaya kayak kalau ini, kalau bicara tentang urusan fisik, bahayanya terlalu nonton berlebihan atau melihat layar-layar semacam itu atau minuman-minuman. Anak kecil enggak ngerti. Begitu juga lihat orang dewasa, kita itu harus melihat hawa nafsu dan setan itu seperti cara pandangnya orang-orang besar, para ulama. Itu menjerumuskan. Hawa nafsu dituruti, jerumuskan, harus paham. Tapi yang seperti anak kecil tidak menuruti hawa nafsunya, lihat dia mabuk, dia melakukan segala dosa, enggak ngerti akibatnya adalah neraka jahanam. Dia enggak ngerti. Sama seperti anak kecil sebetulnya, biarpun dia sudah tua beruban. Akan tapi nuruti hawa nafsu dan syahwatnya. Berarti dia nuruti hawa nafsu seperti anak kecil yang dia mengerti akibatnya nanti seperti apa. Kata Imam Ghazali, "Laftinun," tidak punya kecerdasan, enggak mencermati nanti kayak gimana akibatnya. Yang penting sekarang aku senang, yang penting sekarang aku senang, yang penting sekarang aku senang, setelah itu terhinakan di akhirat nanti. Anak kecil dikasih obat enggak mau. Ya firruna min mararatil dawai. Sehingga lihat kalau anak kecil dikasih obat pahit enggak mau. Karena pahit. Kalau orang tua yang benih yang sadar, ya saya minum obat pahit sebentar, tapi setelah itu apa? Sembuh. Anak kecil gak bisa dipaham kayak begitu. Jarang sih ada sebagian anak kecil ngerti. Berarti lebih pintar daripada bapaknya kadang. Anak kecil kasih tahu, dedek ini minum pahit sebentar, setelah itu sembuh, mau dia paham. Berarti anak kecil tapi kayak orang tua. Sadar, kalau orang tua bisa gampang minum obat karena demi kesehatannya. Akan tetapi ada orang yang cara pandangnya seperti anak kecil, dikasih obat enggak mau, jangan tahan hawa nafsumu demi keselamatanmu nanti di akhirat, ngelanggar lagi. Jangan lakukan itu, enggak boleh, ngelanggar lagi. Seperti anak kecil. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fa'aljimannaha, kekang itu namanya hawa nafsu. Pilih jami takwa dengan kekang yang namanya at-taqwa, dan insyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, bagaimana urusan kita itu mengekang hawa nafsu yang sungguh mengerikan. Dan itu ada di dalam diri kita. Sampai dikatakan, akhbath lebih kecil min sab'ina syaitana, daripada 7 syaitan. Nafsu yang ada pada diri kita itu lebih kecil daripada 70 syaitan. Ngeri yang ada dalam diri kita. Bahkan dalam bahasa sederhana, kalau musuh yang ada di luar sana, maka kita bisa mengetahui kapan dia akan datang. Kalaupun datang kita tahu, tapi kalau musuh di dalam selimut, musuh di dalam rumah sendiri, itu lebih repot. Karena dia tahu kapan kita tidur, kapan kita bangun, kapan kita sadar, dan kapan kita lalai. Itulah musuh di dalam diri kita yang lebih membahayakan. Hawa nafsu itu ngerti. Kesenangan kita tuh ngerti sudah. Melalui kesenangan kita lah hawa nafsu masuk. Terjerumus kita dengan hawa nafsu. Bahkan lebih busuk daripada syaitan. Lebih mengerikan daripada syaitan. Maka nanti perlu kita mengekang hawa nafsu. Yang sudah dikatakan bahwasanya inna nafsal amaratun. Besok yang namanya hawa nafsu selalu mengajak kepada kejelekan, kehinaan. Maka nanti akan di oleh Imam Ghazali, gimana kita merangi hawa nafsu agar kita selamat daripada kekejiannya dan kebusukannya. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, yang telah menjelaskan kajiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah, hirbal amin. Baik, kepada para hadirin, hadirat, para ibu-ibu, para bapak yang saya hormati, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bila daripada jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan dari jamaah ibu-ibu satu, jamaah bapak-bapak satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang kami muliakan, saya ingin bertanya, bukankah ciptaan setan, ciptaan Allah itu enggak ada yang tidak bermanfaat? Jadi ketika Allah menciptakan setan atau iblis, itu apa fungsinya, Buya? Ibu-ibu. Allah menciptakan ada manfaatnya, tapi zatnya tidak ada sesuatu tuh yang mutlak tidak bermanfaat. Manfaat ada. Iblis adalah ahli neraka, setan ahli neraka. Tapi ada guna. Gunanya adalah bagi orang yang sadar kalau itu berbahaya, kemudian dia berusaha untuk merangi, maka orang ini akan naik pangkat. Adanya kejahatan manfaat bagi orang soleh yang tabah dan berjuang memerangi kejahatan tersebut. Kalau seandainya di dunia ini tidak ada yang namanya pahit, Anda tidak akan ngerti yang namanya manis. Tapi jadilah yang manis, jangan jadi yang pahit. Ada Adam, kenapa harus milih jadi iblis? Kan begitu? Yang jelas. Jadi semuanya ada bencana itu adalah untuk mengangkat. Kalau kita melihat datnya bencana adalah kehancuran, gempa bumi dan sebagainya, akan tapi Allah ingin mengangkat hambanya. Kalau dikembalikan kepada manfaatnya di hadapan Allah, tentu ada, yaitu untuk mengangkat hamba yang sadar. Setan diciptakan oleh Allah untuk menguji hambanya yang selamat-selamat, yang tidak-tidak. Ada penyakit. Ada orang punya kanker otak misalnya, semoga Allah menjauhkan kita dari semuanya. Ya tentu ada manfaatnya, tapi zatnya kanker menakutkan. Yang mendapatkan manfaat, dia kalau sabar mulia di hadapan Allah, kemuliaan di surga. Dokter yang operasi dapat duit. Ya, kalau bicara itu semuanya begitu. Tapi masa orang pengen jadi kankernya? Orang jahat ada manfaatnya. Bagi siapa? Bagi yang memerangi kejahatan tersebut. Ayo pilih mana? Dan apa yang dilakukan oleh Allah tidak boleh kita bertanya, tapi engkau akan ditanya tentang apa yang kau lakukan. Selesai. Ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya harus kita pilih. Kenapa hidung saya kok ke bawah, enggak ke atas saja biar enak? Atau di belakang saja deh. Kalau sini kadang naik motor harus pakai masker. Kalau di belakang kan enak, ya Allah, kenapa hidung saya tidak belakang nih? Ini orang usil, jangan banyak tanya. Begitulah Allah buat, tentu ada hikmah. Ada hidung di sini, subhanallah. Sampai satu hikmah luar biasa, ada satu orang pengen protes. Kenapa sih Allah ini kok enggak seni betul ya? Masa nyiptakan semangka gede, pohonnya kecil? Sementara pohon kurma ini keker begini, karena ini mestinya ditukar biar kurma di bawah, semangka di. Ini kan protes kepada aturan Allah. Allah Maha tahu. Dia capek di bawah pohon kurma. Tidak lama kemudian ada angin bertiup sek, jatuh satu kurma. Alhamdulillah, coba kurma segede semangka kan sakit saya. Jadi sudahlah, jangan, kalau sudah Allah ciptakan, lihat ikut petunjuk. Iblis menjerumuskan, hawa nafsu merusak. Ini sudah selesai. Jangan banyak tanya tentang apa yang Allah buat, akan tapi engkau akan ditanya apa yang engkau lakukan. Yang engkau perbuat akan ditanya, maka tanyakan apa yang engkau berbuat. Jangan tanyakan apa yang Allah perbuat. Bahkan nanti ada pertanyaan ekstrim lagi, kenapa sih Allah menciptakan neraka? Coba enggak ada neraka kan enak. Ini ngurus Allah, urus dirimu sendiri itu. Nah gitu. Baik, semoga Allah menjadikan kita semua ahli surga. Allah berikan keselamatan kepada kita semuanya. Anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu ada yang bertanya satu lagi? Kalau enggak dikembalikan ke bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya, saya pernah mendengar bahwa sholat sunnah qobliyah asar dan subuh itu enggak ada gitu. Jadi kalau mau sholat sunnah itu asar sama apa? Qobliyah, ba'diyah. Qobliyah subuh sama qobliyah asar itu enggak ada. Qobliyah asar ada, ba'diyah ya. Asar. Jadi kalau mau sholat sunnah. Sebentar, qobliyah atau ba'diyah? Salah bertanya kayaknya. Qobliyah atau ba'diyah? Qobliyah. Qobliyah apa? Asar. Iya, asar sama ada. Subuh. Ada, ba'diyah asar ya enggak ada. Iya. Jadi ba'diyah. Mau kalau sholat sunnah. Bentar. Ini salah bertanya. Qobliyah atau ba'diyah? Qobliyah. Qobliyah asar ada. Siapa yang mengatakan tidak ada? Iya, benar. Tapi saya pernah mendengar enggak ada gitu katanya. Oh, salah. Karena hadis Nabi sahih. Salah dengar. Ya. Sudah langsung saja salah dengar. Enggak, ya. Enggak. Katanya terus begini, Bu ya. Jadi kalau mau sholat sunnah qobliyah itu sholat sunnah asar aja gitu. Sholat sunnah asar. Iya gitu. Ah, masalah pemberian nama. Baik, terima kasih. Betul pertanyaannya. Maksudnya qobliyah asar enggak ada. Sholatnya adalah sholat asar, sholat sunnah asar. Sudahlah, jangan suka sama orang yang suka bikin pusing. Memang betul namanya sholat rokaat, dua rokaat sebelum asar. Nabi tidak mengatakan qobliyah asar, tapi ada rokaatan di qoblal asar, dua rokaat sebelum asar. Rokaatan di qoblal asar. Dua rokaat sebelum asar. Dua rokaat, ada kalimat qoblal asri sebelum asar. Ya paling enak untuk membedakan karena ada depan dan belakang. Kalau cuma dibilang dua rokaat asar, dilakukan sebelum atau setelahnya? Sebelum atau setelahnya? Bingung dia, suruh bingung sendiri dia. Sementara setelah asar tidak ada, adanya sebelum, sementara ada kalimat sebelum asar itu mempermudah istilah saja. Juga kita tidak usah orang, wah qobliyah asar nanti jadi bid'ah. Memang ada kita dengar orang-orang aneh bilang qobliyah zuhur enggak boleh, qobliyah asar. Lah kalau misalnya zuhur, saya melakukan dua rokaat zuhur, sementara zuhur ada sebelumnya dan setelahnya. Dia akan menjelaskan dua rokaat zuhur sebelumnya, dua rakaat setelahnya, ya itu maksudnya qobliyah sama ba'diyah, kok pusing itu punya, kan gitu loh. Itu orang sakit sudah, kalau sakit biar masuk rumah sakit. Mempersulit umat, sok pengen istilah aneh-aneh, langsung hadis Nabi SAW. Selagi Nabi tidak mengatakan qobliyah, kenapa kita mengatakan qobliyah? Nabi mengatakan sebelum. Sebelum asar, sebelum duhur, setelah duhur. Ada dua rakaat fajar. Dilakukan di qobliyah sholatil fajri sebelum sholat subuh, sholat subuh. Ini hanya masalah istilah saja yang bertanya. Jadi jangan suka dengar orang aneh-aneh. Usholli sunnatal dhuhri. Memang bahkan di aku sholat sunat asar sah. Dilakukannya sebelumnya. Baik, dilakukan sebelumnya. Kalau ternyata sebelum asar tidak bisa, dia bisa melakukan setelah asar. Tapi bukan ba'diyah asar. Tapi waktunya adalah di waktu asar. Contoh saya masuk ke masjid, belum sholat qobliyah asar. Karena di masjid sudah dilakukan berjamaah, saya ikut berjamaah. Setelah selesai berjamaah, saya berdiri melakukan qobliyah asar. Tapi saya lakukan setelah asar. Itu diperkenankan dalam keadaan tertentu, bukan terus-menerus, bukan jadi kebiasaan. Itu hanya masalah istilah. Biasanya itu orang yang sok hebat. Orang sering merasa lebih hebat melihat hadis Nabi. Nabi tidak mengatakan sallu raka'atain qaslul sallu qabliyatal asri wa sallu qabliyatal dhuhri. Enggak ada memang hadis Nabi bunyi seperti itu. Akan tapi makna daripada hadis Nabi yaitu salat sunnah qabliyah. Apa sih maknanya salat sunnah qabliyah? Salat sunnah sebelum asar. Lah kalau dia enggak paham bahasa Arab mungkin dia. Baik ya. Ini kalau sudah mendengar begitu memang kita sekering orang aneh-aneh. Ada orang aneh-aneh bikin ragu-ragu orang, terus dia pengen tampak lebih hebat. Itu kan hadis Nabi. Ya ikhwani, tidak ada hadis Nabi yang mengatakan qabliyah. Nabi mengatakan 2 rakaat waktu sebelum zuhur, 2 rakaat, bahkan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Tapi enggak ada qabliyah. Itu kayak orang ngomong saya tidak makan nasi tapi makan lontong, begitu saja itu aja. Sama aja. Hanya sebabnya tidak ada qabliyah zuhur tapi adanya salat sebelum zuhur. Nah, ini orang pusing ini. Insyaallah orang pusing ini ya. Enggak ada sunat qabliyah zuhur tapi adanya salat sebelum zuhur. Oh iya, makasih Ustaz. Silakan masuk rumah sakit jiwa sana. Sama aja bilang itu. Saya demi Allah tidak mau makan nasi tapi saya makan ketupat saja ya. Kayak itu sama aja bohong. Baik ya, makasih ya. Ada memang itu betul. Anda mendengar mungkin ini kita juga ada mendengar. Tapi kiralah orang-orang bingung, enggak usah terlalu banyak didengar ya. Salat sebelum asar ada. Salat sebelum zuhur ada. Salat setelah zuhur ada. Salat setelah maghrib ada. Tidak usah pakai qabliyah dirubah. Salat qoblat zuhur. Ya sudah. Rakaataini qoblat zuhur. Salat 2 rakaat sebelum duhur, ya sama, hanya bahasa Arabnya kalau qabliyah itu pakai lafadznya tidak pakai qablu, sudah bukan pakai dzaraf zaman lagi, ya itu sudah, oh gitu ya, ya sudah, karena saya tidak belajar nahwu, mohon maaf, harus gitu dia, ini hanya masalah pembahasan saja ya, insyaallah. Ada lagi yang aneh-aneh? Memang ini bukan yang aneh yang bertanya, bukan, memang ada orang di alam ini banyak yang aneh ya. Sholat sunnah, kalau bahasa lain rawatib. Sholat sunat rawatib, ribut lagi, tidak ada hadis Nabi rawatib, wah ini kacau lagi sudah. Rawatib itu istilah yang punya waktu yang tertib, bukan seperti mutlak. Mutlak juga enggak ada, Nabi tidak pernah mengatakan sholat sunat mutlak, wah repot lagi ini. Mutlak itu maksudnya tidak terikat dengan waktu, boleh kita melakukan sholat. Kalau rawatib sudah tertib waktunya, qabliyah, ba'diyah, ini seperti duha waktunya khusus, witir waktunya khusus, tertib, itu rawatib, karena tertib di situ. Tapi kalau mutlak tidak terikat, seperti puasa mutlak tidak terikat dengan hari tertentu. Tapi ada puasa yang tertib, rutin, adalah Sid Syawal, Senin Kamis, dan seterusnya itu. Itu adalah segi bahasa saja. Baik, insyaAllah, subhanallah. Allah semoga menjaga kita semua, semoga kita tidak menjadi orang yang suka bikin aneh-aneh. Nah, itu betul, pertanyaan ini ada. Pertanyaan hal-hal semacam ini adalah ada. Dan jangkau tiada, bukan beliau mengadakan pertanyaan. Makanya tadi saya bingung. Saya pikir dia qabliyah asar enggak ada. Ada qabliyah asar, 2 rakaat sebelum asar. Rakaataini qoblal asri. Qabliyah asar itu maknanya rakaataini qoblal asar, 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sudah. Masalah niatnya usholli sunnatan rakaataini. Allahu akbar selesai. Enggak disebut qabliyahnya jadi. Yang penting maksudnya yaitu, karena dalam niat itu adalah yang penting qasad, ada qasad dan menentukan untuk rawatib. Kalau salat fardu ada niat, qasad, menentukan dan menyebut kefarduannya, itu adalah cara berniat yang disebut oleh para fuqaha. Baik, ini saja para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar di manapun Anda berada. Jangan lupa besok sholat istisqa. Sholat istisqa itu sunnah untuk minta hujan. Kalaupun tidak diberi hujan secara lahir, Allah menghujankan, memberikan hujan batin. InsyaAllah. Jadi besok sholat istisqa, habis majelis Ahad, kita langsung ke alun-alun, ke lapangan Sendang. Yang mudah saja kita. Dengan baik. Kemudian jangan lupa jadwal esok pagi, Ahad pagi, di majelis Al-Bahjah Sendang Sumber. Baik, insyaallah semoga Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan untuk menghadiri acara-acara mulia. Dan juga jangan lupa kajian Umi akan Sabtu depan di Indramayu. Kemudian Sabtu ke pertama dan ketiga di Islamic Center seperti hari ini, Ahad 2 ke 4 di LBD Al-Bahjah, Kamis ke 4 khusus dengan remaja putri. Dan juga jangan lupa mohon didoakan program pondok, pembangunan pondok terus gencar. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu untuk menyelesaikan pembangunan pondok pesantren ini saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la tahdurna wa afina wa la tubridna wa akribna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tu'athir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, yang menguasai hati kami, jauhkan hati kami dari bermacam-macam penyakitnya ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk menundukkan hawa nafsu kami, dan jauhkan kami dari godaan setan yang terkutuk itu ya Allah. Engkau yang memiliki, Engkau yang menguasai kami, dan Engkau adalah yang menciptakan setan. Maka kami mohon mudahkan kami ya Allah untuk menghindar daripada godaan setan. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Hanya kepada-Mu kami memohon, ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa. Maha Kuasa untuk merubah kami, Maha Kuasa untuk menyelamatkan kami. Selamatkan kami dan anak-anak kami, jaga iman kami dan iman mereka, akidah kami dan akidah mereka. Ya Allah, Engkau Maha Tahu tentang keadaan kami dan anak-anak kami semua. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, begitu banyak godaan dari sesama kami, maka kami mohon kirimkan kepada kami hamba-hamba yang membimbing kami, yang bakal menyelamatkan kami. Kirimkan kepada kami hamba-hamba yang Kau cintai dan Kau ridai. Jangan Kau dekatkan kepada kami hamba-hamba yang Kau murkai Allah. Kami ingin jadikan pasangan kami ahli surga, anak-anak kami ahli surga, yang bekerja dengan kami ahli surga, yang berjuang bersama kami ahli surga. Kami ingin berkumpul dengan para ahli surga ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu ya Allah. Pilihkan itu semuanya ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan anak yang soleh, solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Mudahkan kami untuk menjauhi segala kemaksiatan. Mudahkan kami untuk melakukan ketaatan ya Allah. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua keistiqomahan di dalam majlis kemuliaan semacam ini. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.